tetesan embun pagi sejuti hati kau hapuskan sepi. Cinta terikat di hati, janji terpatri, jadi makna berarti. Biarkan dunia ini menghamburkan senyum untuk kita berdua. Betapa sucinya kasihmu yang mampu bersihkan jiwaku dari nisaran dosa yang ada di dunia ini. Sering kau ciptakan bahagia, sering kau musnahkan nestapa. Hanya dirimu yang menggoda isi sanubariku. Sejuti hati kau hapuskan sepi. Cinta terikat di hati, janji terpatri, jadi makna berarti. Biarkan dunia ini menghamburkan senyum untuk kita berdua. Betapa sucinya kasihmu yang mampu bersihkan jiwaku dari kau hapuskan sepi.